kali ini ku tak akan bercinta lagi. Setelah ku ditinggal sekali ini ku tak akan bercinta lagi. Setelah ku ditinggal kasih tiada kawan lagi. Cinta bersemi lagi, tiada kasih yang kan.